تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Dikatakan di sini annaha qalat, beliau berkata, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma shahraini mutatabi'aini illa annahu kana yasilu sya'bana bi ramadhan. Kata beliau, saya tidak mendengar atau saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 2 bulan berturut-turut kecuali di Ramadan. Iya. Saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali beliau menyambung Syaban dengan Ramadan. Menyambung Syaban dengan Ramadan. Baik, ini nukilan dari istri Nabi yang lain selain Aisyah. Bagaimana puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Beliau sambung Syaban dengan Ramadan. Beliau sambung Syaban dengan Ramadan. Dan penjelasannya telah kita terangkan tadi ya. Ada 2 makna di tengah para ulama. Ada yang mengatakan bahwa 2 bulan berturut-turut ini betul 2 bulan penuh. Tetapi itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang. Bukan setiap tahun, tapi kadang-kadang. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa menyambung Syaban dengan Ramadan 2 bulan berturut-turut, maksudnya Syabannya itu tidak penuh sebenarnya, tapi kebanyakan bulan Syaban. Hanya saja orang Arab, kalau dia sudah berpuasa misalnya bulan Syaban 20 hari, kebanyakan bulan, dia bilang sudah puasa 1 bulan Syaban, walaupun tidak penuh sebenarnya. Jadi itu 2 makna terkait dengan hadis ini. Apapun dari 2 penafsiran ini, 2 fikih ulama ini tetap menunjukkan akan disunahkannya puasa di bulan Syaban untuk menyambut masuknya bulan Ramadan. Iya.